berani penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi kembali. Sebuah janji terbentang di langit biru, yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi aku mencari. Aku berjalan, aku menunggu, melangkah pergi, dan kau tak lagi, dan ku kan memulai kembali.